Ya, raditu bi Muhammadin Rasulullah. Saya rida Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam sebagai murid dan rasul. Terkait dengan amaliyah dan kaitannya nanti di alam kubur. Ibn Abidin azakumullah, konsekuensi daripada tiga pernyataan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama kita dengan sebutan al-usul thalatha. Tiga landasan utama pada agama ini. Raditu billahi rabba. Saya rida Allah sebagai Rabbi, konsekuensinya ialah ma'rifatullah. Dan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama ialah pengentat dengan cara at-tadabbur wa at-tafakkur fi makhluqatillah. Mentadabburi, menghayati makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mentadabburi alam raya ini, penciptaan langit dan bumi, adanya gunung matahari, adanya gunung-gunung, adanya semua hal-hal. Mencermati dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mentadabburi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dari situ akan muncul keyakinan, muncul keimanan adanya Allah, keimanan tentang keagungan Allah, keimanan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memiliki segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Akan tumbuh iman kita kepada Allah dengan takdir makhluk. Cara yang kedua, dengan cara mentadabburi ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yang kiniyah, berupa wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada para anbiya dan mursalin. Dalam hal ini ialah Al-Qur'anul Karim. Kita mentadabburi ayat-ayat Qur'an, mentadabburi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dijelaskan perkara-perkara inti, dijelaskan tentang siapa Allah, dijelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, dan dijelaskan pula apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai. Dijelaskan terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah dengan mentadabburi ayat-ayat syar'iyyah dan iman paling penting. Sementara cara yang ketiga ialah dengan adanya ihsan yang dimiliki seorang hamba ketika dia telah mencapai puncak penghambaan, puncak ubudiyah, puncak peribadatan kepada Allah semata. Ketika sudah semakin tinggi Islam dan imannya, semakin sempurna amalnya Islamnya, dia akan mencapai tingkatan ihsan. Mencapai tingkatan ihsan dalam para ibadah. Ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Untuk beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah lalu melihat kamu. Akan menentukan ma'rifat Allah dengan narkotik ihsan ini. Ma'rifat Allah. Itu cara untuk ma'rifat Allah. Semakin sempurna, semakin sempurna ma'rifat Allah dia. Ma'rifat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak ma'rifat Allah. Kemudian Rasulullah, puncak ma'rifat Allah ialah al-ubudiyyah wahdah. Beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Itulah yang disebut dengan millatu Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pula yang dikatakan sebagai hanifiyah. Hanif itu pula yang dikatakan sebagai millatul anbiya'i wal mursalin. Millah salih Nabi, seluruh rasul yang dikatakan mereka semua inti syariat yang Allah berikan kepada mereka semua. Ibadah hanya kepada Allah semua dengan termasuk itu. Itu puncak ma'rifatullah. Seorang hamba itu semakin tinggi ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin ikhlas ibadahnya, semakin sehat ibadahnya, semakin tinggi ma'rifat dia dengan Allah, dan semakin tinggi pula raditu billahi rabba yang dia sampaikan. Maka boleh dimanfaatkan bahagia tekan dan mengamalkan konsekuensi raditu billahi rabba atau riba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian ubudiyah dia tidak sempurna, ubudiyah dia mungkin bukan beribadah kepada Allah semua, tetapi ubudiyah dia tercampuri oleh berbagai macam bentuk kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, walaupun dia mengaku 1000 kali menyatakan raditu billahi rabba, dinyatakan dusta. Bohong dia mengatakan raditu billahi rabba. Dusta dia mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Bohong dia. Bagaimana mungkin dia meridhai Allah sebagai Rabbnya dalam keadaan ibadah dia masih penuh dengan kesyirikan? Bagaimana mungkin dikatakan benar pengakuannya dalam keadaan ibadah dia penuh dengan kebid'ahan? Itu semuanya kebid'ahan. Raditu billahi rabba, dia akan benar apabila dia mencapai puncak ma'rifatullah dengan ibadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu bagi. Seseorang masa hidupnya betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ayat-ayat kauniyahnya makhluk, mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyahnya wahyu, dan dia kemudian melakukan puncak ma'rifatullah dengan ibadah kepadanya semata, maka dia melalui kiamah nanti dia akan mudah di alam kubur nanti dia akan mudah menjawab pertanyaan mukar wa nakir man rabbuk dengan jawaban Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Barakallahu fikum. Itu jawaban tergantung amaliyah. Tidak cukup dengan semata-mata dihafalkan. Hafal ngelontok tapi ibadahnya kosong, tidak bakal bisa mengatakan Rabbi Allah di alam kubur nanti. Dan kata-kata Rabbi itu billahi robbanya dusta. Begitu pula pada Rabbi itu bil islami dina, aku riba Islam sebagai agamaku. Itu konsekuensinya ialah ma'rifatu dinil Islam. Dia harus mengenal, mengilmui agama Islam dengan benar. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dia harus tahu apa itu agama. Ma'rifatul abdi li dinihi, seorang hamba itu akan dinyatakan kenal dengan agamanya kalau dia mengetahui bahwasanya agamanya ada 3 tingkatan. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Dinyatakan benar apabila dia telah mengamalkan rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Dinyatakan benar bila dia telah meyakini dengan sebenar-benarnya rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya. Dinyatakan benar apabila dia telah mencapai puncak ubudiyah kepada Allah, yaitu ihsan. Baru dinyatakan ma'rifatu dinil Islam. Dia dinyatakan telah ngerti, telah memahami agama Islam dengan sebaik-baiknya. Baru dia dinyatakan jujur ketika mengatakan raditu Islam sebagai agama. Ketika dia mengamalkan Islam secara keseluruhan, rukun Islamnya, rukun imannya, rukun ihsannya. Di sisi yang lain dia pun juga harus mengamalkan ketentuan-ketentuan Islam. yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang namanya Islam ialah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Dengan tiga ketentuan ini. Ketentuan yang pertama ialah al-istislamu lillahi bitauhid. Dia tunduk pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan pihaknya, juga berhubungi. Terkait dengan pengharapan, juga berhubungi. terkait dengan perbuatan bid'ah yang kita benci, terkait dengan pelakunya yang menyebabkan bid'ah kita benci. Tapi kita harus secara kesenangan, secara muslim kali kita harus berlawan muslim. Begitu pula barakallahu fikum untuk al-ma'siyatu wa ahliha. Ini secara iya, secara ketika dia terjatuh pada maksiat dosa besar dan semisalnya, kita benci. Kemaksiatannya kita benci, dosanya kita benci, kemungkaran-kemungkarannya kita benci, pelakunya yang berbuat dosa kita benci, pelakunya yang berbuat maksiat kita benci. Dari sini kita memberikan baro'ah. Tapi terkait dengan dia sebagai seorang muslim, kita masih memiliki loyalitas kepadanya, kita masih punya rasa walak kepadanya, kita yakini dia sebagai seorang muslim, dia memiliki hak muslim, mati disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Sebagaimana muslimin yang lainnya, kita mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan hidayah untuknya, mendoakan rahmat itu bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai aku. Tapi kalau tidak, ngakunya muslim, syiriknya di mana-mana. Ngakunya muslim, ritualnya masih banyak bid'ahnya. Ngakunya muslim masih doyan maksiat dan kemungkaran. Ngakunya muslim tidak pernah mengerjakan perintah agama. Larangan-larangan agama dia terjang. Ya dusta kalau dia mengatakan rabbitu bil islami dina. Tidak benar pengakuan semacam itu. Barakallahu. Disebut dengan intisabun kadib, penisbatan diri yang dusta. Da'wa kadib. Pengakuan. Akan konsekuensi tadi dia belum dia nanti insya Allah dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar wabu nakir madinuk apa agamamu, dia akan mantap menyatakan dini al Islam, dini al Islam itu amali, itu merupakan sifatnya alami. Ridha Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul, konsekuensinya ialah ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi itu konsekuensinya banyak. Di antaranya, ma'rifatu siratihi, mengenal sirat Nabawiyah. Namanya siapa, nasabnya bagaimana, beliau dari kabilah apa, keturunannya apa, kemudian sejarah hidupnya beliau, sirah nabawiyahnya bagaimana. Harta juga di antara konsekuensi ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam ialah ma'rifatun syama'ilihi, mengetahui kepribadian beliau sebagai seorang nabi, bagaimana fisiknya beliau, sifat-sifat fisiknya beliau, bagaimana kriteria-kriteria akhlaknya beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana adab-adabnya beliau, bagaimana etika-etika beliau, bagaimana akhlaknya beliau, harus tahu. Disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Di antaranya nanti akan kita bahas. Ma'rifatul dalailil nubuwwah, mengetahui bukti-bukti kenabian Rasul alaihi salatu wasallam, disebut dengan dalailil nubuwwah. Yang lebih penting lagi ialah ma'rifatul da'watih, mengetahui dakwah Rasul alaihi salatu wasallam, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Ini yang paling penting. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasallam, sebagaimana pula nabi-nabi yang lainnya, itu mendakwahkan tauhid, memberantas syirik, membawa dua misi, al-bisyarah wa nadharah. Al-bisyarah memberikan bergembira dengan tauhid dan segala bentuk kebaikan-kebaikan buat daripada tauhid. Misi yang kedua, an-nadharah, memberikan peringatan, yakni memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan semua kejelekan-kejelekan yang merupakan buah kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu al-kafir." Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat secara rasul, semuanya menyampaikan satu seruan, "Ani akhufullah awajatani putaru," yang dalam kamu semua beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tabu-tabu. Nah, yang paling kita mengetahui dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang berdakwahkan, ternyata berdakwahkan tauhid, menggalakkan tauhid, menyebarkan tauhid, mengajak seluruh umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam beribadah, memberantas semua kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Mereka semua diperintahkan memainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama untuk Allah semata sebagai orang-orang yang beriman. Itu adalah konsekuensi terpenting makrifatnya. Kemudian di antara konsekuensi ma'rifatun nabi ialah ma'rifatul hukuki, mengenal hak-hak Rasul alaihi salatu wassalam yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di antara haknya Rasul alaihi salatu wassalam ialah ittiba' sunnah, kita mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara haknya Rasul adalah tahkim sunnah, kita berhukum dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara haknya Rasul ialah ada mutahakkum baina yadayhi, tidak boleh lancang mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullah innallaha samiun alim. Di antara haknya Rasul ialah ta'atuhu bima amar, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Watasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian ijtinabu ma anhu nahwa wa zajar, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian ibadatullahi bi sunnatih, beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di antara haknya Rasul, ta'zimun nabi alaihi salatu wassalam, mengagungkan. Diajarkan oleh beliau sendiri ada riwayat-riwayat. Ini semua telah kita uraikan terkait dengan hak-hak Rasul pada majlis-majlis. Intinya, raditu bi Muhammadin Rasulullah itu mengamalkan konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Merupakan ma'rifatun Nabi alaihi salam. Kalau semua telah terpenuhi, baru dinyatakan jujur pernyataan Anda, aku ridha Nabi Muhammad. Kalau semata-mata pengakuan saya ridha Muhammad sebagai Rasul, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amaliyahnya, tidak ada bukti amaliyah sehariannya, dusta pengakuan Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, dan bid'ahnya enggak pernah berhenti. Bohong itu. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ingkaru sunnah, mengingkari sunnah, dusta itu Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ternyata istihza bisunnah, melecehkan sunnah, merendahkan sunnah, melecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, bahkan memerangi orang-orang yang mendakwakan sunnah. Ya bohong pengakuan Anda raditu bi Muhammadin Rasulullah. Bohong ketika Anda mengatakan sebagai pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sekedar pengakuan belaka. Apabila seorang tadi telah melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tadi, insyaallah di yaumul kiamah nanti dia akan mampu menjawab pertanyaan mukar wa nakir, man nabiyuk, siapa nabimu, dengan jawaban yang mantap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khonafidina azakumullah merupakan prinsip dasar dalam beragama. Semua pembahasan-pembahasan agama dari mulai A sampai Z, dari awal sampai terakhir, tidak akan lepas dari tiga prinsip ini. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin Islam, ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itulah tiga perkara ini yang dipertanyakan nanti di alam kubur. Barakallah. Ini hadis za qata'mal iman, akan merasakan manisnya iman seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pada kehidupan dunia dia akan mencapai puncak keimanan, mencapai puncak ihsan, puncak ubudiyah, puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Dan dia di kiamah nanti, di alam kubur nanti, dia akan menanti dia keutamaan-keutamaan dari Allah berupa surga Allah kepada. Ingat, bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata pelafatan, tapi yang diinginkan adalah amaliyah dan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى رواه مسلم بهذا اللفظ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Hingga mereka beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa. Ini syariat beliau, sunnah beliau. Apabila mereka telah melakukan hal itu, telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Rasul dan beriman dengan apa yang beliau bawa, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka akan terjaga dariku darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka atas Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini khana fitna azakumullah menerangkan kepada kita banyak hal, di antaranya ialah miftahul Islam asyhadatan, kunci Islam ialah dua kalimat syahadatain. Bagi seseorang yang sebelumnya itu non muslim, belum mengecap atau belum mengenyam atau belum merasakan Islam sama sekali, maka kunci dia masuk kepada Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Melafalkan dua kalimat syahadatain. Menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tahu maknanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang riwayat ini tidak cukup dengan semata-mata orang kafir itu berbuat kebaikan lalu dikatakan masuk Islam. Tidak bisa dengan semata-mata masuk masjid dikatakan masuk Islam. Tidak bisa dengan semata-mata nyumbang masjid dinyatakan masuk Islam. Walaupun dipertanyakan apa hukum menerima sumbangan orang kafir untuk bangun masjid, diikhtilafkan oleh para ulama. Tidak cukup dengan semata-mata dia infak dan sedekah atau melakukan amal-amal sosial yang lainnya dinyatakan muslim. Tidak cukup. Tidak cukup dengan semata-mata dia berjubah pakai songkok putih langsung dikatakan muslim. Tidak cukup. Kuncinya harus melafalkan dua kalimat syahadatain. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama kita kecuali pendapat yang ganjil, yang syad. Ada pendapat sebagian yang syad yang aneh yang mengatakan orang dinyatakan masuk Islam dengan semata-mata mengamalkan satu amal Islam. Itu dikatakan muslim. Tadinya dia misalkan Nasrani, tadinya Yahudi atau Majusi atau semisalnya. Dia mengamalkan amal Islam sudah muslim. Misal Ramadan, ikut puasa, muslim. Itu pendapat yang ganjil. Bertentangan dengan riwayat ini, pendapat yang benar, hampir seluruh ulama mengatakan, enggak cukup. Harus melafalkan dua kalimat syahadatain, disaksikan oleh kaum muslimin, supaya mereka bisa muamalah dengan dia, sebagaimana muamalah Islam, dan meninggalkan muamalah dia dengan muamalah kufur. Apakah seseorang yang dari kecil dan dari bayinya berada di lingkungan umat Islam harus mengulang dua kalimat syahadatainya ketika balik? Nah, jawaban. Dari kecil, lahir di tengah-tengah umat Islam, apakah ketika sudah balik harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Ini jawaban. Bagaimana jawabannya? untuk seseorang yang dari kecilnya terlahir di lingkungan kaum muslimin, kedua orang tuanya muslimin, maka dia diikutkan kepada kedua orang tuanya muslim. Tidak perlu lagi dia mengulang dua kalimat syahadatainya ketika sudah balik. Berhujat dengan keumuman hadisnya Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka termasuk pemahaman yang sesat ketika sebagian pihak memerintahkan kaum muslimin untuk mengulang kembali dua kalimat syahadatainya ketika balik. Ada paham sesat. Nah, lebih parah lagi ketika dia mengklaim yang belum mengulang syahadatnya maka dia belum muslim. Lihat ini urusannya. Kalau kemana ini? Ini ujung-ujungnya pemahaman takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ribuan, puluhan ribu, jutaan umat Islam yang tidak mengulang lagi syahadatainya ketika balik. Kalau kamu mengatakan belum sah Islamnya, itu artinya kamu mengklaim mereka semuanya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mereka itu disebut dengan jamaah syahadatain. Iya, namanya jamaah syahadatain ada. Lebih parah lagi ketika dia mengklaim bersah kalau syahadatnya di depan guru kami. Pokok jamaah syahadatain. Kalau tidak di depan guru kami maka tidak sah. Itu ujung-ujungnya pemahaman takfir, mengkafirkan orang lain yang bukan golongannya. Kafirkan semua kaum muslimin yang tidak mengulang syahadatainya ketika balik. Ini pemahaman yang amat-amat sangat-sangat sesat. Nah, ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadatain, haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil. Dan dalam lafaz yang lainnya, kehormatan. Jadi dikuatkan dengan yang lainnya yang datang dari sejumlah sahabat, dari hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Ats-Tsaqafi dan yang lainnya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Mina, di Haji Wada, beliau mengatakan, bertanya tentang bulan apa ini, apa hari apa ini, dikatakan sebagai hari haram, bulan apa ini, bulan haram, negeri apa ini, negeri haram. Beliau mengatakan, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'raqakum alaikum haramun, fahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baradikum hadha. Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri kamu ini. Barakallahu fiikum. Maka hukum asal darah orang Islam haram ditumpahkan. Tidak boleh membunuh orang muslim kecuali dengan haknya. Lu mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya apa ya, Pak? Disebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, muttafaqun alaih, Rasul mengatakan tabi'i. Diterangkan pada hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathah, al-thayyib az-zani wan-nafsu bin-nafsi wattariku lidinihi almufariqu liljamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadatain kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama atsayyibu zani. Duda rondo itu thayyib. Maknanya orang yang sudah pernah menikah berzina. Diapakan ini? Dihukum rajam sampai mati. Dilempari batu sampai mati. Dirajam mati. Darah dia tertumpahkan dengan halal sebagai hukuman had. Sudah menikah dengan akad nikah yang sahih, selingkuh. Yang perempuan biasa minum pil, gitu ya. Yang laki-laki punya will. Barakallahu fiikum. Ini atsayyib zani. Ketahuan pemerintah, rajam hukumannya. Lempari batu sampai mati. Yang kedua, nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Artinya, hukum kisas. Membunuh nyawa, dibayar dengan nyawa yang juga dibunuh. Apabila wali pihak yang terbunuh tidak mau memaafkan. Nyawa dengan nyawa. Itu namanya hukum kisas. Yang ketiga, atariku lidinihi. Seseorang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang berpisah dengan jamaahnya, yaitu kaum pemberontak. Murtad dari agamanya atau kaum pemberontak. Barakallahu fikum. Ketika sang penguasa tidak lagi mampu bisa meredam fitnah pemberontakan tadi melainkan dengan cara diberangus, maka diperbolehkan untuk dibantai mereka semuanya. Barakallahu fikum. Ini nas Islam terkait dengan darah seorang muslim. Hukum asalnya haram kecuali satu dari perkara yang disebutkan dalam riwayat ini. Dan pengecualian yang lain yang disebutkan dalam nas hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam, di mana darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Itu dibahas dalam pembahasan fikih Islam. Begitu pula terkait dengan harta seorang muslim. Hukum asal harta seorang muslim itu haram. Tidak boleh diambil. Maka di sini hukumnya haram mencuri harta seorang muslim. Haram korupsi uang rakyat. Ya, haram melakukan tindakan-tindakan semacam itu, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Barakallah. Tidak boleh. Kecuali dengan haknya. Kita bisa mengambil harta seorang muslim dengan berbagai macam upaya. Yang pertama, bitibatin min nasih. Dengan keikhlasan dia. Dia ngasih wasiat, tidak lebih dari sepertiga harta, terima. Dia memberikan wakaf, diterima. Tubiyati batin min nasih, dengan kerelaan diri. Atau yang kedua, dengan hakul Islam, zakat. Apabila hartanya sudah termasuk harta zakat, mencapai nisab, mencapai satu haul, maka harus diambil zakatnya. Tidak mampu, dipaksa oleh pihak penguasa. Atau zakat fitrah. Wajib dikeluarkan dari masing-masing kepala. Barakallahu fiikum. Ini terkait dengan darah dan harta seseorang. Adapun yang ditambahkan dalam riwayat yang lain tadi, kehormatan seorang muslim juga demikian. Hukum asal kehormatan seorang muslim tidak boleh dijatuhkan. Tidak boleh diremeh, dihancurkan, diremehkan, dilecehkan. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Kecuali dengan kondisi membicarakan tentang kehormatan seorang muslim, atau membicarakan tentang kejelekan cacatnya seorang muslim, ialah satu, membicarakan tentang asyuhud, saksi-saksi di pengadilan. Dibicarakan apakah saksi yang adil, ataukah saksi yang dusta, yang terpercaya ataukah tidak. Yang kedua, ruwatul hadis, perawi-perawi hadis dalam bab mensahihkan dan membaikkan sebuah hadis, dibicarakan apakah dia rawi yang thiqah terpercaya, ataukah rawi yang pendusta, rawi yang kuat ataukah rawi yang lemah. Barakallahu fikum, dibicarakan, dan itu hukumnya wajib, bukan semata-mata boleh lagi. Wajib dikarenakan maslahatul Islam, wajib dikarenakan maslahatul hadis wal riwayah. Maslahat periwayatan hadis, maslahat sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan yang ketiga ialah al-munafiqin, membicarakan tentang kaum munafik, membongkar makar-makar munafik. Dan yang berikutnya ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, membongkar pemahaman-pemahaman bid'ah, membongkar pemahaman-pemahaman seorang ahlul bid'ah. Dan yang berikutnya ialah al-mujahiruna bil ma'asi, orang-orang yang terang-terangan di dalam melaksanakan perkara maksiat. Dibicarakan, dicacati, dikritisi, bahasa pakainya ditahzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka semua. Itu semuanya boleh, ada bahkan wajib dalam sebuah kondisi, tapi ingat dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini. Itu pengecualian. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah taala. Hadis yang berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi tidaklah ada seseorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentang aku. Umat di sini adalah ummah ad-da'wah wa ummah al-ijabah. Seluruh umat, umat dakwah, umat yang didakwai, itu orang kafir. Ummatul ijabah, umat yang mengijabahi dakwah Rasul, kaum muslimin. Tapi dari lafaz hadis ini, yang beliau inginkan adalah ummatul dakwah, umat yang beliau dakwai, yakni orang-orang kafir. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seseorang pun dari umat dakwah ini yang mendengarkan tentang aku, baik dia dulunya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka melainkan dia termasuk ahlun nar, termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah. Dalam hadis ini, Qanafitina Azzakumullah menerangkan kepada kita tentang status orang-orang kafir di zaman setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Statusnya orang-orang Yahudi, statusnya orang-orang Nasrani, Majusi, dan agama-agama yang lain setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalam hadis ini ditegaskan setegas-tegasnya, mereka semua dinyatakan ashabun nar, mati kafir apabila tidak beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. ya, dinyatakan mati kafir, dikatakan sebagai ahlun nar kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Tidak ada manfaatnya keimanan mereka dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada manfaatnya iman mereka dengan Injil, iman mereka dengan Taurat. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau mereka tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka baru dinyatakan muslim kalau sudah beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengucapkan dua kalimat syahadatain. Baru muslim. Kalau tidak, maka dinyatakan kafir. Kalau dinyatakan kafir, maka mereka adalah musuh-musuh agama. Bukan saudara-saudara seagama. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang ma'ruf di kalangan kita. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Terusnya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan musyrikin. Allah sebutkan nasib mereka di yaumul kiamah nanti, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ini apabila tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan hadis ini barakallahu fikum, kita yakin dengan seyakin-yakinnya al-Yahud kufar, an-Nasara kufar, Majusi kufar, semua agama-agama non-Muslim kufar, semuanya kafir. Dikarenakan mereka belum beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita di dalam akidah dan dalam pembahasan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, man syakka fi kufrihi aw man syakka fi kufrihim fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu akan kekufurannya mereka ini, dia juga kafir. Perkara yang sangat gamblang, sangat wabek gitu. Kok ragu tentang kekufurannya Yahudi? Kok ragu tentang kufurnya Nasrani? Kok ragu tentang kekufurannya non-Muslim? Maka yang ragu tadi dikatakan kafir. Dia melakukan pembatal Islam. Dengan hadis ini pula barakallahu fikum, kita bisa meyakini kekufuran faham pluralisme yang berupaya untuk menyatukan seluruh agama-agama samawi, yang berupaya untuk mempersaudarakan kembali agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, sinkretisme agama. Itu dinyatakan sebagai pemahaman kufur, sebab mencampur adukkan antara kekufuran yang nyata dengan keislaman, bertentangan keras dengan nas Al-Quran dan dengan hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka da'i-da'i pluralisme dari kalangan jil, jaringan iblis liberal. Oh, iblis bukan Islam. Nah, bukan Islam sama sekali. Barakallahu fikum, itu merupakan jaringan-jaringan yang menebarkan kekufuran. Barakallahu fikum. Jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Nasnya jelas. Nasnya jelas. Rasul yang mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia mati belum beriman kepada Rasul, melainkan termasuk ahlun nar, mati sebagai orang kafir, diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hadis ini pula barakallahu fikum, diambil faedah penting. Seseorang yang mati kafir dan telah sampai kepadanya Islam, maka tidak ada uzur dengan kejahilannya. Namanya adamul udhri bil jahl man balagat ilaihi dakwah. Tidak ada uzur dengan kejahilan seseorang yang sampai kepadanya dakwah Islam dan dia mati kafir. Ya, semata-mata mendengar ada Islam. ada dakwah Islam. Nah, kemudian dia tidak mempelajarinya, tidak mengkajinya, kemudian dia mati kafir, tidak ada uzur sama sekali. Tidak ada uzur sama sekali. Adapun kalau memang betul-betul ya, bukan kalau seandainya, betul-betul ada seseorang di zaman sekarang ini yang belum sampai kepadanya Islam sedikit, kemudian dia mati kafir, maka para ulama mengatakan dikasih uzur dengan kejahilan. Di yaumul qiyamah nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Diuji masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang masuk neraka, maka dia akan mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak mentaati Allah pada ujian tadi, maka dia dimasukkan dalam neraka yang sesungguhnya. Kalau ada yang enggak sampai dakwah Islam ke mereka, kira-kira ada apa enggak ada? Hah? Ada apa enggak ada ini? Apakah mungkin dengan dunia yang semakin modern semacam ini, mutakhir semacam ini, ada seseorang yang mati kafir, tidak pernah dengar kata-kata Islam sedikit? Kira-kira? Mungkin ya? Kutub. Siapa bilang kutub ada di yang ada S-nya itu? Siapa bilang sana banyak orang ya? Banyak. Apakah ada yang Muslim tinggal di sana? Ada yang Muslim tinggal di sana? Yang di yang salju itu ya? Daerah mana ya? Barakallahu fikum. Namanya ada. Itu secara teorinya. Kalau seandainya ada yang tidak mendengar dakwah Islam sedikit pun, maka dikasih uzur dengan kejahilan. Tapi kalau sudah mendengarkan dakwah Islam, tidak ada uzur. Para ulama mengatakan itu bukan namanya jahil, tapi mu'rid, orang yang berpaling dari Islam. Barakallahu fikum. Saya dipahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Apalagi tinggalnya di tengah kota Banyumas, tambah enggak ada uzur sama sekali. Barakallahu fikum. Kalau ada yang sampai mati kafir, maka diyakin mati kafir min ashabin nar, termasuk penghuni neraka dengan sabda Rasul ini. Ingat yang mati lo ya, yang belum mati belum bisa dipastikan mati kafir. Dikatakan orang kafir, apakah mati kafir? Ya mati odise. Kalau dia mati, kalau mati kafir, dikatakan mati kafir. Kan gitu ya. Siapa tahu dia masuk Islam? Naam, hadza wadihun insyaallah ta'ala. Dari sini khonafatina azakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam itu sebagai nabi yang menghapus semua nabi-nabi yang sebelumnya. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai syariat yang menghapus semua syariat yang sebelumnya. Setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Islam adalah apa yang beliau bawa, menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Setelah diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, maka yang namanya mukmin Muslim adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan untuk mereka-mereka yang dulunya Nasrani atau Yahudi, beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, beriman dengan kitab suci sebelumnya, kemudian dia juga beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, menjadi Muslim yang baik, maka dia termasuk orang yang dikasih pahala dua kali lipat. Yu'ta ajrahu marratain, dikasih pahala dua kali lipat. Satu pahala iman dia kepada nabi-nabi sebelumnya, iman dia kepada kitab suci yang sebelumnya. Pahala yang kedua, iman dia kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan kitab suci yang beliau bawa sebagai seorang muslim. Berlipat-lipat ganda pahala yang dia raih, pahala dahulu dan pahala sekarang. Barakallahu. Ini tiga hadis sebagai mukaddimah. Baru dua hadis yang terakhir ini pembahasan tentang masalah tanda-tanda kenabian. Tinggal lima hadis, saya bingung ini. Mau yang mana, mau yang saya angkat sebagai tema. Ini kalau saya angkat hadis pertama, toh nanti gak hatam-hatam. Nah, saya angkat tema yang paling akhir, 1, 2, 3, dijelaskan secara global. Thank you. senda tanda kenabian. Barakallahu. Baik, ya, Pak. Berbicara tentang masalah tanda-tanda kenabian, bahasa yang lebih tepat itu menggunakan bahasa ayatun nubuah, ayat-ayat kenabian, atau dengan bahasa dalailun nubuah, dalil-dalil kenabian. Adapun kalimat mukjizat itu digunakan sebagian ulama dan tidak digunakan sebagian ulama yang lain. Barakallahu fikum. Mereka lebih suka dengan bahasa yang lebih syar'i terkait dengan bahasa ayat-ayat nubuah atau dalail nubuah, dalil-dalil kenabian, tanda-tanda kenabian. Barakallahu fikum. Baik, membicarakan tentang tanda-tanda kenabian ini satu sisi manfaat, satu sisi madarat. Bapak bisa ya, Pak? Manfaat bagi siapa? Madarat bagi siapa pula? Mempelajari dan mengkaji tanda-tanda kenabian sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yastaba yaziduhum imana wa quwatan wa thabata, akan menambah iman kaum muslimin, menambah kuatnya iman kaum muslimin, menambah kekokohan dan ketegaran kaum muslimin. Semakin mantap, semakin yakin akan kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bahkan bisa jadi mempelajari dalailun nubuah membuat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seseorang yang tadinya muslim, sebab orang itu masuk Islam ketika menyaksikan tanda-tanda kenabian. Madarat bagi siapa? Madarat bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang mulhid, bagi orang-orang yang ingkar Nabi, bagi orang-orang yang ingkar dengan tanda-tanda kenabian beliau. Semakin dibawakan tanda-tandanya, semakin kafir, semakin tidak percaya. Antum perhatikan pernyataan Fir'aun dan bala pasukannya tatkala mengingkari kenabian Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-132. Mereka menyatakan waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litas'arana biha fama nahnu laka bimu'minin. Hai Musa, katanya mereka, ya Pak, apapun yang kamu datangkan kepada kami dari ayat-ayat kenabianmu untuk engkau sihir kami dengan tanda-tanda tadi, kami tidak akan beriman lagi kepada. Bayangkan, padahal Nabi Allah Musa membawakan kepada mereka tis'u ayatin bayinat, 9 tanda-tanda kenabian beliau yang sangat jelas. Di antara sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada tukang sihir ialah tongkat Nabi Allah Musa yang bisa berubah menjadi ular yang melahap semua ular-ular sihir buatan tukang sihir tadi. Dan bukan dalam Al-Qur'an mereka masuk Islam. Dengan sebab itu mereka masuk Islam. Besar. Itu manfaat bagi yang memiliki fitrah dan punya iman. Tapi untuk Fir'aun dan bala pasukannya, dikasih ayat apapun, berapapun jumlahnya, tegas mengatakan tidak bakal beriman kepada kamu, wahai Musa. Mahma ta'tina bihi min ayatin litas'arana biha, fama nahnu laka bimu'minin. maka tanda-tanda kenabian itu semakin menambah iman orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah, menjadi sebab Allah memasukkan seseorang dalam Islam, dan sekaligus tanda-tanda kenabian itu membuat semakin kafirnya orang-orang kafir, semakin ingkarnya orang-orang yang ingkar kepada Islam, ingkar kepada Nabi kita, kepada para anbiya wal mursalin. Wallahu musta'an. Ini terkait dengan mempelajari faedah dalam mempelajari dari ilmu buah ya, untuk mempertebal iman. Terkait dengan masalah dalailu nubuah. Ternyata ada sebagian orang yang mengaku sebagai muslim mengingkari adanya tanda-tanda kenabian. Bahasa mereka, mengingkari adanya mukjizat. Dikarenakan yang namanya dalailun nubuwah atau ayat-ayat kenabian, tanda-tanda kenabian atau mukjizat, itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Kejadian yang luar biasa. Di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Di luar nalarnya manusia. Sehingga ada sebagian orang yang mengaku sebagai muslim menolaknya dengan alasan tidak masuk akal. Kalau di zaman dahulu kala mereka itu adalah sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Kaum rasionalis yang mengukur benar tidaknya sesuatu dengan akal mereka semata. Maka mereka menolak mukjizat-mukjizat para anbiya wal mursalin. Mereka juga menolak adanya karomah-karomah wali dengan alasan bertentangan dengan akal. Kalau di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, juga terjadi pada orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh-tokoh Islam, tetapi mengusung pemahaman Mu'tazilah, yang dikenal dengan sebutan Mu'tazilah gaya baru. Ya. Ada yang mentakwil-takwil mukjizat tadi, ada yang melemahkan riwayatnya, ada yang menolak dan mengingkarinya. Seperti pemahaman Mu'tazilah masa lalu. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam mukaddimah kitab beliau As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah pada halaman yang ke-9, beliau menyatakan hadza wa bima anna dalailan nubuwati akbaru burhanin ala sidqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini dalil-dalil kenabian itu merupakan bukti yang paling besar yang menunjukkan kejujuran kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ma'ama akramahu bihi min makarimil akhlak, disertai dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad dalam bentuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Dalam kondisi yang demikian, kata beliau, faqad daqat suduru aqwamin bil ayatil bayyinat wad dalailil wadihat. Ternyata ada suatu kaum yang sempit dada mereka untuk menerima ayat-ayat yang jelas tadi dan bukti-bukti yang nyata tadi. Sempit dadanya, tidak mau menerimanya, mengingkarinya, menolaknya, atau mentakwil-takwilkannya, atau melemahkannya. Sempit dada mereka. kama haqallahu anhum. Sebagai ta'atu wa nusyakal qamar wa iya raw ayatan yu'ridu wa yakulu sihrun mustamir wa kezzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kulu amrin mustaqim. Al-Qamar 1-3. Sungguh telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan, dan tatkala mereka melihat ayat tadi, melihat tanda-tanda kenabian Rasul tadi dalam bentuk terbelahnya bulan, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan ini sihir yang terus berlangsung. Dikarenakan terbelahnya bulan cukup lama rentang waktunya. Mereka saksikan semua yang ada. Mereka menyaksikan semua. Mereka semua menyaksikan terbelahnya bulan di waktu cukup lama. Oh, ini sihir terus ini. Ini sihir terus ini, kata mereka. Wa kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat tadi. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Untuk ayat ini, hadza sya'nu kuffar, kata beliau. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Adanya mukjizat Nabi yang mengingkari tanda-tanda kenabian Nabi itu sunnah, itu mereka tasyabuh dengan kaum musyrikin. Mereka tasyabuh menyerupai kaum musyrikin. Mau yang mereka adalah kaum musyrikin. Sunnatun jahiliyah. Ini musyrikin. Belum mengatakan selain. Ammal muslimuna fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahum ya'tabiruna at-tashri'a kullahu dalalatan ala sidqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muslimin di zamannya Rasul, para sahabat, mereka menjadikan semua syariat sebagai bukti jujurnya, benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus menunggu bulan terbelah. Semua bimbingan Islam, semua yang beliau dakwahkan, dijadikan sebagai bukti kebenarannya Rasul. Lima fihi minal asraril ajibah. Sebab pada Islam yang beliau sampaikan, terdapat rahasia, rahasia yang menakjubkan. Wal hikamil balighah. Terdapat hikmah-hikmah yang... Iman dengan mujizat, iman dengan bukti-bukti kenabian, bahkan iman dengan semua syariat. Belum mengatakan setelah itu. Hatta nabagha aqwamun. Hingga muncul suatu kaum. Min zawil i'tizal. Dari kalangan kaum mu'tazilah. Fa'tazalul kitab wa sunnah. Mereka meninggalkan alkitab wa sunnah. Illa ma yuwafiqu ahwa'ahum, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa hum yaz'umun, mereka meyakini, mengira, annahum yaqtamiduna 'ala ahwa'ihim, padahal pada hakikatnya mereka bersandar pada hawa nafsunya. Kenapa? Li'annal aqla sahih la yukhalifu naqla sahih, dikarenakan akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan penukilan ayat atau hadis yang sahih. Beliau mengatakan fadaqat suduruhum bi ba'dil mu'jizatin nabawiyyah. Sempit dada mereka dengan sebagian mukjizat Nabi ini. Fahadhihi yu'awilunaha, ada sebagian mereka yang mentakwil-takwilkannya. Wa tilka yudha'ifunaha, yang lain membaifkan, melemahkan mukjizat tadi. fa'aradallahu wa yuhiqqal haqqa wa yubatilal batil. Tapi Allah menghendaki yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wa kada madhabul i'tizali ayyan qarib. Sehingga madhab Mu'tazilah hampir-hampir punah. Itu dulu. Yang sekarang kata beliau, wa fi hadhihi al-azminatil mutaakhirah, di zaman-zaman belakangan ini, nabagha aqwamun min dhawil ahwa, muncul lagi suatu kaum dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul ahwa, fa aradu ay ya'khudhu bidh-dha'r lil mu'tazilah. Ternyata mereka menyingsingkan lengan baju, mengambil untuk membela kaum Mu'tazilah. Fadahu kama daha aslafuhum. Maka mereka pun menyimpang, mereka pun tersesat, sebagaimana menyimpangnya salaf-salaf mereka, menyimpangnya moyang-moyang mereka. Dan beliau menyebutkan namanya langsung. Disebutkan ya Pak? Mereka menyebutkan nama langsung. Beliau menyebut nama langsung. Orang-orang ahlul bid'ah yang mengusung paham Mu'tazilah, yang ingkar mukjizat atau yang mentakwil-takwil mukjizat atau yang melemahkan sebagian mukjizat, disebutkan namanya langsung oleh Syekh Muhyiddin Hajar. Wa min ulaika ta'ihinal hayara, termasuk orang-orang yang bingung, yang sesat tadi. Wa min ulaika tha'iril i'tizal, dan termasuk orang-orang yang membela pemahaman Mu'tazilah. Bal wa minhum man huwa tha'iril ilhad, bahkan sebagian mereka ada yang mengusung, membela pemahaman ilhad, pemahaman kufur. Satu, Jamaluddin Al-Afghani Ar-Rafidhi Al-Irani. Jamaluddin Al-Afghani, seorang Rafidah asli Iran. Yang kedua, Muhammad Abduhu Al-Misri. Muhammad Abduh Al-Misri. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridha. Walaysa kasabiqaihi fi dhalal, walaupun tidak sebagaimana dua awal dalam kesesatan. Enggak sebagaimana Muhammad Abduh, enggak sebagaimana Al-Afghani dalam kesesatan. Tapi juga mengusung paham i'tizal. Muhammad Saltut, ini tokoh besar Al-Azhar. Toha Hussein, Ahmad Amin yang punya kitab Fajrul Islam, punya kitab Duha Islam, Zuhur Islam. Ada Fajar, ada Duha, ada Zuhur. Dan Abu Rayyah, dan yang ke-8 Muhammad Al-Ghazali. Ini 8 orang yang disebutkan sama Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi. Mereka mengusung paham Mu'tazilah yang menentang, yang mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi. Mengingkari tanda-tanda kenabian. Ada yang mengingkarinya, ada yang mentakwil-takwilkannya, ada yang melemahkannya. Yang penting mereka mengusung paham Mu'tazilah kaum rasionalis yang mendewakan akal, menentang ayat, menentang hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi untuk mereka yang disebutkan tadi, yang tokoh-tokoh yang dianggap muslim, mereka tidak berani mengingkari mukjizat Al-Qur'an. Untuk yang satu ini mereka kecualikan. Kalau mereka sampai mengingkari tentang mukjizat Al-Qur'an, dihukumnya apa ya, Pak? Dihukumi kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Karena takut kafir. Untuk yang satu itu tidak diingkari. Semuanya enggak dipercaya kecuali satu, mukjizat Al-Qur'an. Itu pun berusaha untuk mereka utak-atik supaya jangan jadi mukjizat. Naam. Hada huwa. Ternyata ada yang punya pemahaman semacam itu. Naam ya. Jadi ada ya yang namanya Mu'tazilah gaya baru. New Mu'tazilah. Mu'tazilah judut. Kalau sekarang disebut dengan al-aqlaniyun, para kaum pendewa akal atau kaum rasionalis. Barakallahu fikum. Namanya. Dan mereka-mereka yang semacam ini semakin dibawakan dalil, dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang tanda-tanda kenabian, semakin ingkar, semakin kufur. Dan bagi mereka madarat. Tapi bagi orang yang beriman, semakin mantap, semakin yakin akan kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semakin mantap dengan iman mereka, semakin mantap dengan keislaman mereka, semakin kokoh, barakallahu fikum. Sekaligus menerangkan kepada kita yang namanya paham Mu'tazilah, yang ingkar mukjizat, itu salaf mereka, moyang mereka adalah kaum musyrikin yang terang-terangan mengingkari mukjizat Nabi Muhammad dan mengingkari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad yang lain alaihi salatu wassalam. Ana bidin azakumullah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sangat banyak. Buku yang di depan saya ini, yang setebel ini, halamannya 669 halaman. Ini kitab khusus mengumpulkan semua riwayat yang sahih tentang dalail nubuwah. Ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdul Rahman Asy-Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dengan judul As-Sahihul Musnad min Dalail Nubuwah. Hadis yang sahih tentang dalail nubuwah. Saat ini mau dibaca kabeh. Mau dibaca semua. Mau dibaca semua ya kan? Yang kita baca, yang di risalah kita juga. Di risalah Al-Majmu'atul Hisan di Usul Iman. Baik, pada hadis yang ke-34. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر النبي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام رواه مسلم dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan ra'aitu khataman, saya melihat khatam, disebut dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian. Saya melihat khatam, tanda kenabian, fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di punggung Rasul alaihi salatu wasallam, ka'annahu bayyidatu hamam, seolah-olah telur burung. Barakallahu fikum. Seolah-olah telur burung. Barakallahu fikum. Ini khanafitina azabumullah, tanda nubuah yang dikatakan sebagai khatamun nubuah. Hadis ini sekaligus menerangkan ayat, makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Kata-kata khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. Penutup para nabi yang memiliki tanda khatam pada nubuahnya. Pada tubuhnya memiliki tanda khatam pada tubuhnya. Barakallahu fikum. Sehingga kata-kata khatam bukan dimaknakan hiasan nabi, tapi penutup nabi yang memiliki tanda khatam pada punggungnya. Di surah di sini ka'annahu bayyidatu hamamin. Barakallahu. Disebutkan ikhwan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dari Zaid ibn Yazid, dia mengatakan dhahabat bi khalati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalehku, saudara ibu, bibik dari ibu, pernah membawa aku kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, kata bibiku, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqa. Ya Rasulullah, ponakanku ini sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Rasul pun mengusap kepalaku dan mendoakan untukku dengan keberkahan. Tsumma tawadda, lalu Rasul berwudu. Fa syaribtu min wudhu'ihi, maka saya pun minum dari air wudunya Rasul. Tsumma qumtu khalfa dhahri. Kemudian saya berdiri di belakang punggungnya Rasul. Saya berdiri di belakangnya Rasul. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah. Saya melihat pada khatamun nubuwah baina katifaihi, di antara dua pundak Rasul. Di sini ya, Anda. Ini pundak sebelah sini. Sehingga tidak cuma satu orang sahabat yang menyaksikan khatamun nubuwah, dan itu ada. Barakallah. Di antara yang pernah menyaksikannya langsung adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, pada kisah yang sangat panjang yang menjelaskan tentang sejarah pencarian beliau tentang al-haq sampai berjumpa dengan Rasul untuk mengetahui tanda-tanda kenabian. Yang terakhir yang dicari adalah khatamun nubuwah, ditunjukkan langsung oleh Rasul, kelihatan khatamun nubuwah, maka semakin yakin beliau sebagai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga ya kan, dari Ummu Khalid bintu Sa'id, dia mengatakan saya pernah mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama ayahku. Dia masih kecil ini, Ummu Khalid bintu Sa'id, masih kecil. Saya datang kepada Rasul bersama dengan ayah. Wa alayya qamisun asfar. Saya menggunakan jubah kuning ketika itu. Maka Rasulullah mengatakan ketika melihat aku, sana, sana. Artinya dalam bahasa Habasyah, hasanah. Bagus, bagus. Bagus sekali ini bajunya, bagus sekali bajunya. Katanya Ummu Khalid, fadhahabtu al'abu bi khatamin nubuwah. Maka saya memain-mainkan khatamun nubuwah yang di punggungnya Rasul. Dimain-mainkan sama Ummu Khalid tadi. Fazabarani abi. Ayahku menghardi aku. Katanya Rasul, biarkan dia wahai ayah, biarkan dia main-main khatamun nubuwah. Lalu Rasul mendoakan kebaikan untuk Ummu Khalid. Abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi. Itu artinya doa untuk umur panjang. Ala kulli hal ya kan, banyak sekali riwayat yang menjelaskan kepada kita terkait dengan masalah khatamun nubuwah. Bentuknya kayak daging tumbuh di antara dua pundaknya Rasul di belakang punggung sebesar telur burung. Itu merupakan khatamun nubuwah, tanda kenabian yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Di Injil disebutkan, di Taurat juga disebutkan. Dalilnya kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang mendapatkan tanda tadi dari pendeta-pendeta Nasrani yang dia jumpai sebelum berjumpa dengan Rasulullah alaihi wasallam. Barakallahu fikum, khatamun nubuwah. Tayib, itu hanya ada pada Rasul ya kan ya. Barakallahu. Dan insyaallah pada perjumpaan habis salat zuhur nanti kita akan bahas hadis yang berikutnya terkait dengan terbelahnya bulan, peristiwa terbelahnya bulan yang juga merupakan tanda kenabian Rasul. Dan nanti akan disebutkan lagi beberapa poin lain yang berkaitan dengan tanda-tanda kenabian insyaallah. Fadilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadirin.